Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di pekan yang keempat dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari permasalahan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Hal atau perkara yang menjadi penentu keselamatan seseorang di kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Kita masih pada bab yang ke-23, bab maja'a fi sihir. Bab apa-apa yang datang yang menjelaskan tentang sihir, bahwa sihir merupakan perkara yang diharamkan. Min kaba'iriz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, bahkan termasuk perkara yang membinasakan seseorang. Dan terlebih lagi ini merupakan bagian atau perkara yang menjadi salah satu pembatal iman, penggugur amalan saleh, sehingga wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati darinya dan menjauhkan diri dari perkara tersebut, dari mempelajari dan mempraktikannya. Di pertemuan yang lalu kita telah pelajari tentang perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi, apakah seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja masih memiliki kesempatan diterima taubatnya atau tidak. Telah dijelaskan dua pendapat tersebut, dan yang sahih sebagaimana yang telah disebutkan adalah madhabnya jumhur ulama salafan wa khalafan, bahwa seorang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Nah, dia wajib untuk bersegera bertaubat kepada Allah, karena apa yang dia lakukan termasuk perkara yang membinasakan, termasuk min kaba'iriz dzunub, bahkan bisa dapat mengantarkan kepada kekufuran jika dia menghalalkannya, sehingga wajib untuk dia bertaubat darinya. Telah pula disebutkan dalil yang menguatkannya, baik dari Al-Quran, demikian pula dari hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kita lanjut kepada penjelasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-musannifu rahimallah qawluhu wa aklu riba. Kemudian termasuk dari tujuh hal yang membinasakan adalah memakan harta riba. Ay tanawuluhu bi ayyi wajhin kana, yakni menggunakannya, memanfaatkannya dalam bentuk apapun, meskipun tidak dalam bentuk dimakan. Penyebutan makan di sini karena memang keumuman, ya, kebiasaan harta itu dikumpulkan untuk dipergunakan untuk dimakan, ya, jadi bahan makanan atau dibeli sesuatu yang bisa dimakan, karena itu kebutuhan dasar. Nah, ya, mayoritas penggunaan atau kebutuhannya itu mengarah kepada makanan. Tetapi ini pun mencakup berbagai hal yang lainnya dalam bentuk-bentuk pemanfaatan. Dari sini ikhwati fillah, sebelum ana lanjut, ya, yang di depan, ya, maju sedikit, ya, tidak. Nah, ayo maju, enggak apa-apa. Ya, enggak perlu takut, ya. Ya, mudaris enggak ada tanduknya. Ya, enggak punya gigi taring yang besar sehingga tidak menggigit. Jadi tenang saja, ya. Wallah, taqaddam. Maju lagi. Alim, ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, ahsantum. Dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memotivasi kita, menghasung kita untuk mempelajari berbagai jenis hal perkara yang termasuk dengan riba. Nah, dan ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Sebuah kewajiban bagi kita. Kita sudah sering mempelajari bersama bahwa hal-hal yang wajib dipelajari setiap muslim, setiap hamba ini adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan kesehariannya yang sudah sangat dia butuhkan dalam hal amalan. Baik yang sifatnya mengerjakan sebuah perkara perintah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Nah, segala hal yang dia wajib kerjakan dan yang wajib dia tinggalkan wajib untuk diketahui, wajib untuk dipelajari. Itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Nah, ya, sehingga menuntut ilmu terkait dengan muamalah, ya, ahkam al-muamalah, hukum-hukum muamalah seperti jual beli dan yang terkait dengannya, termasuk darinya anwa'ur riba, jenis-jenis riba. Demikian pula pernikahan, ya, dan yangnya dari anwa' al-muamalah. Ini sama seperti hukum mempelajari al-ibadah, permasalahan ibadah, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana taharahnya, bagaimana salatnya, bagaimana puasa Ramadannya. Nah, demikian pula bagaimana hukum-hukum udhiyah, hukum-hukum berkurban, ya. Nah, yang sebentar lagi insyaallah akan lewati harinya biidznillah. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap hal yang terkait dengan kewajiban untuk melakukan sebuah perkara atau meninggalkan sebuah perkara yang diharamkan, maka wajib untuk dipelajari. Ini dipelajari di tempatnya. Kama qala ta'ala, hal ini seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak berdiri nanti di hari kiamat kecuali seperti berdirinya seorang yang kerasukan syaitan. Nah, yakni tidak sabit, tidak kokoh. Nah, ini menunjukkan celaan. Dan banyak ya ayat ataukah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tercelaknya riba, dan itu perkara yang diharamkan untuk diambil. Nah, di zaman-zaman kita ini subhanallah banyak hal-hal yang terkait dengan riba ini tersebar di tengah-tengah masyarakat. Wajib dipelajari, wajib untuk diketahui. Nah, seperti contoh jual beli uang dengan uang, ya ini harus sama nominalnya, ya jika jenisnya sama. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan az-zahabu bidz-zahab wal fiddah bil fiddah. Nah, al hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, jual beli emas tidak dibolehkan kecuali jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, termasuk di dalamnya mata uang yang berlaku. Jika sama jenisnya maka harus sama jumlah atau nominalnya, 100.000 dengan 100.000, baik satu lembar ataukah pecahan-pecahan. Jangan membeli ya 100.000 dengan jumlah nominal yang berbeda secara langsung atau kredit, ya ini saya mau tukar, mau beli uang pecahan ya, nah 100.000 karena ini mau lebaran, saya mau bagi-bagi THR. Nah, Pak, kalau beli di sini 100.000 tidak dapat nilai nominal 100.000 tetapi 80.000 atau 90.000 saja, mau tidak? Oh ya sudahlah. Nah, ya, ini diharamkan, tak boleh, termasuk dari riba. Ya, nah, Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku riba itu dalam berbagai hal, berbagai jenis. Akiluhu wa mukilahu wa mukiluhu. Akiluhu wa mukilahu. Orang yang memakan harta riba dan yang memberi makan riba ke orang. Nah, ini dua pihak tersebut terkena ancaman tersebut, ya. Nah, demikian pula di antara jenisnya, tidak cukup waktu untuk sebutkan berbagai hal. Cuman yang penting jual beli satu barang dengan dua harga yang berbeda, ada harga kontan, ada harga kredit. Nah, selama itu merupakan pilihan boleh, ya boleh, selama tidak ada pihak ketiga yang menalangi jual beli suatu barang dengan harga kredit itu boleh, tetapi dengan syarat tidak ada pihak ketiga yang menjadi perantara. Itu akan terjatuh ke dalam riba, ya. Nah, itu seperti seorang meminjamkan sejumlah uang untuk membeli harga kontan, nanti dia kembalikan dengan harga kredit yang lebih. Ini motor harganya 115 juta kontan, tapi kalau kredit 22 juta dengan harga sekian. Nah, dia membeli harga kredit, tetapi ada pihak ketiga yang memperantarai, menalangi. Pihak ketiga inilah ya yang menjadi perantara, akan memberikan nilai 15 juta kontan kepada penjual, lalu calon pembeli tadi mengkreditnya kepada pihak ketiga. Intinya pihak ketiga ini meminjamkan 15 juta dan akan mendapatkan pengembalian uang sejumlah 22 juta dalam bentuk cicil atau kredit. Kullu qardin jarwa naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam yang berlaku padanya manfaat itu riba. Kaidah yang sepakati ahlul ilmu. Qala Ibnu Daqiq al-Id, berkata Ibnu Daqiq al-Id, wa huwa mujarrabun li su'il khatimati, na'udzubillahi min dzalik. Berkata Ibnu Daqiq al-Id rahimallahu, dan ini mujarrab, terbukti. Ya. Naam. Su'il khatimah, buruk akhir hidupnya para pelaku riba ini telah mujarab sejarah, ya sepanjang masa telah berlalu membuktikan bahwa mereka pelaku riba jika tidak bertobat darinya, ya, meninggal atau menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, qauluhu wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya'ni at-ta'addi fihi. Maksudnya adalah melampaui batas. Ya. Yakni memakan harta anak yatim. Ya. Dia sebagai pengasuh anak yatim. Ya, baik dari arah kerabatnya, karena dia mungkin pamannya atau yang lainnya yang dia asuh ini adalah anak yatim, atau mungkin dia pengelola sebuah tempat penampungan anak yatim, misalkan rumah anak yatim dan seterusnya, dia pengelola. Nah, memakan harta anak yatim yang dimaksud di sini adalah melampaui batas. Nah, maksudnya syariat telah mengatur kalau dia seorang yang membutuhkan, fakir, dia sulit untuk memisahkan antara harta dia dengan harta anak yatim tersebut, ya. Naam, sehingga dia membutuhkan untuk, ya, menggunakannya secara bersamaan dengan harta dia, atau dia memakan sebagian darinya karena dia pengelola, dia tidak ada punya penghasilan atau pendapatan yang lainnya. Selama dia tidak melampaui batas, hal ini dibolehkan dalam syariat, ya. Nah, namun kapan dia melampaui batas, ya, melebihi kadar yang boleh, ya, dia gunakan, maka dia termasuk dalam ancaman hadis ini, termasuk dari perkara yang membinasakan. Nah, wa abbara bil aqli li annahu ammu wujubil intifa', diungkapkan di sini dalam bentuk memakan, ya, ini karena makan atau memakan harta itu termasuk bentuk pemanfaatan yang paling umum. Dalam artian yang terlarang bukan hanya memakan harta anak yatim, yakni menggunakannya secara melampaui batas. Meskipun tidak dia makan, dia belikan mobil untuk kebutuhan pribadinya, padahal itu harta anak yatim. Nah, ya. Atau dia gunakan untuk pembangunan rumahnya. Nah, padahal itu harta anak yatim. Nah, maka ini termasuk bentuk memakan harta anak yatim, masuk dalam ancaman hadits ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, zulman, sesungguhnya saja mereka memakan, memasukkan dalam perut-perut mereka api neraka, api, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah. Nah, hal yang mungkin dianggap sepele, anak yatim yang mungkin kecil, lemah, tidak mampu menolak, tidak mampu mencegah apa yang dilakukan oleh pengelola harta anak yatim tadi, ya. Nah, lemah dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Allah Subhanahu wa taala membantunya. Allah menetapkan syariat untuk menjaga hak-haknya, tidak diambil, tidak dirampas secara zalim. Nah, berikutnya, faqauluhu wa tawalli yawmaz zahf. Kemudian dalam hadis yang keenam dari tujuh perkara yang membinasakan adalah berpaling kembali atau lari pada hari pertempuran, hari perang berkecamuk. Ai qala al muallif rahimallahu al idbar anil kuffar waqta zihami wal waqta iltihamil qital, yakni mundur ke belakang, berpaling dari menghadapi orang-orang kafir di waktu telah berkecamuk peperangan, telah bertemu dua pasukan. Wa inma yakunu kabiratan idza farra ila ghairi fi'atin aw ghairi mutaharrifin liqital kama quyida bihi fil ayah. Sesungguhnya saja ini termasuk dosa besar jika dia lari dari medan pertempuran itu bukan menuju atau untuk bergabung dengan kelompok pasukan yang lain, atau bukan karena siasat peperangan sebagaimana yang dikhususkan atau yang ditakyid di dalam ayat. Nah, karena ayat telah menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-76, Allah SWT berfirman, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang di hari itu, saat perang berkecamuk, saat telah bertemu dua pasukan, pasukan muslimin dengan pasukan kufar, barang siapa yang memalingkan ya tubuhnya, maksudnya mundur ke belakang, lari ya, kecuali mutaharifan liqital, dia mundur karena siasat peperangan atau ingin bergabung dengan kelompok pasukan yang lain, kecuali itu. Kalau bukan karena dua hal tadi dia mundur ke belakang, maka sungguh dia telah pergi, dia telah kembali pulang dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan tempat kembalinya adalah jahannam wa bi'sal masir, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, ini berpaling dari medan pertempuran. Para ulama mereka menjelaskan, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti menyebutkan juga yang lainnya, berperang ya menghadapi orang-orang kafir tersebut menjadi fardhu ain, menjadi fardhu ain pada tiga hal atau pada tiga keadaan. Pada tiga keadaan. Ini keadaan yang pertama, kalau sudah di medan pertempuran, sudah bertemu dengan musuh, tidak boleh untuk dia mundur ke belakang, lari dari pertempuran kecuali dengan dua hal tadi, dengan sebab dua hal tadi, ingin bergabung dengan kelompok pasukan yang lain biar lebih kuat, atau siasat peperangan, mundur dulu nanti musuh maju kemudian diserang balik. Nah, atau siasat yang lainnya. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, beliau menyebutkan ketika orang-orang kafir telah mengepung negerinya, menyerang daerah tempat tinggalnya. Nah, maka tidak boleh lari. Dia harus membela negerinya tersebut. Nah, dia harus mempertahankan. Nah, itu kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi fardhu ain atas dia. Nah, yang ketiga, keadaan yang ketiga ketika ditunjuk atau diperintah oleh waliul amr. Ketika ditunjuk atau diperintah oleh waliul amr. Ya, kalau waliul amr sudah memerintahkan pihak-pihak tertentu, maka mereka wajib untuk mengerjakannya atau menjalankannya. Ya, nah, misalkan kalau di negeri kita waliul amr, yakni pemerintah, penguasa tertinggi, presiden. Nah, ada misalkan satu daerah atau wilayah yang diserang, ya. Keselamatan kaum muslimin di negeri atau di daerah itu terancam, maka kemudian pemerintah memerintahkan sejumlah aparatnya, berangkat jaga keamanan di negeri tersebut, tumpas para pemberontak atau musuh-musuh Allah. Misalkan orang-orang yang diperintah wajib mereka berangkat, ya. Nah, wajib untuk mereka berangkat ke sana. Nabi SAW beliau menyatakan, la hijrata ba'dal riwayat Bukhari Muslim la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Yang ada hanyalah jihad dan niat yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Apabila kalian diminta untuk berperang, untuk berangkat berjihad oleh penguasa pemerintah, maka berangkatlah, fanfiru. Baik perintah ini kepada pihak-pihak khusus seperti misalkan aparat keamanan, atau misalnya dalam kondisi tertentu penguasa pemerintah memerintahkan kepada masyarakat sipil, misalkan ini kondisi darurat, personil keamanan kurang sehingga pemerintah memobilisasi umum, masyarakat dihimbau seluruhnya dalam rentan usia sekian, mereka harus mengikuti pendidikan atau ikut dalam pertempuran, misalnya membela negaranya, negerinya dari musuh-musuh Allah, dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Ketika diperintah tersebut wajib mereka kerjakan. Mereka mampu, memiliki kemampuan, ya kesanggupan, tidak ada penghalang, maka jalankan perintah itu. Ya, nah, sabar. Nabi SAW beliau menyatakan, isma'u wa ati'u wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun. Dengarlah dan taatlah kepada penguasa, ulil amri kalian, meskipun yang memerintah itu budak Habsyi. Nah, ini juga termasuk dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Ya, taat perintah Allah secara mutlak. Taat perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Taat perintah ulil amri, ya. Ini tidak disebutkan fi'il amarnya sehingga para ulama mereka menjelaskan ketaatan tersebut selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak bertentangan dengan itu, maka hukumnya wajib. Ya, ulil amri di sini bisa bersifat, ulil amri ada dua sebagaimana yang disebutkan ulama, adalah umara, pemerintah, penguasa daerah setempat kaum muslimin, demikian pula ulamanya. Demikian pula ulamanya. Nah, kecuali jika bertentangan dengan firman Allah, ada perintah dari ulil amri bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jelas bertentangan dengan Al-Quran, namun kita tidak melepaskan ketaatan dari ulil amri tersebut. Untuk hal tersebut kita tidak taati, kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ditaati. Nah, namun jika tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, maka menjalankan perintah ulil amri tersebut hukumnya ibadah. Dan zahir dari ayat ini menunjukkan hukumnya wajib. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa tawalli yawm az-zahf, berpaling di hari saat pertempuran berkecamuk. Kemudian kita lanjut. Qauluhu wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang ketujuh dari perkara yang membinasakan adalah wa qadfu, menuduh zina wanita-wanita yang menjaga kehormatannya lagi beriman. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga merupakan perkara besar. Tahan lisan, jangan bermudah-mudahan dari menisbahkan zina. Naam, jika tidak mampu mendatangkan hujahnya, empat orang saksi yang melihat secara langsung. Nah, menuduh zina seorang wanita yang menjaga kehormatannya, seorang mukminat, mukmini, mukminah, ini termasuk dari kaba'irud dzunub dan termasuk al-mubiqat, perkara yang membinasakan. Nah, disebutkan muhsanat di sini, mukminat, itu bukan berarti cuma wanita saja. Laki-laki dan wanita sama dalam hal ini. Sebagaimana tidak boleh menuduh seorang wanita berzina tanpa mendatangkan saksi tadi, demikian pula tidak boleh menuduh seorang lelaki berzina tanpa mendatangkan saksi. Nah, yang telah ditetapkan di dalam syariat. Nah, laki-laki dan wanita sama dalam hal ini, itu seperti disebutkan oleh para ulama, seperti Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah, wa huwa bifathis sad al-mahfudhat minaz zina bikasriha al-hafidhat furujahunna minhu, dengan sad yang difathah muhsa muhsanat, yakni al-mahfudhat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka dari perzinahan. Wabikasriha, kalau dikasrah muhsinat, yani al-hafidhat furujahunna minhu, yang menjaga kehormatannya dari terjatuh kepada perzinahan. Nah, wal muradu bil harair al-afifat, dan yang maksud dengan al-harair wanita-wanita merdeka, ya al-afifat, wanita yang menjaga iffah, menjaga kehormatannya. Wal muradu ramyuhunna bizina aw liwat, yang dimaksud dengan qadhfu di sini, yakni menuduh mereka berzina atau melakukan liwat. Berzina atau melakukan liwat. Ini qadhfun. Naam. Wal ghafilat ay anil fawahish, wanita-wanita yang ghafilat, yang meninggalkan, melalaikan dirinya anil fawahish, dari terjatuh ke dalam perbuatan keji. Maksudnya mereka menjaga kehormatan, menjaga diri dari melakukan perbuatan keji. Wa marumina bihi, dan berbagai hal yang mereka telah dituduh. Fahuwa kitabatun kinayatun anil bari'at, ya, li'annal ghafil bari' amma buhitat bihi. Dan ini ungkapan, ya, yang menunjukkan atau yang mengungkapkan atau yang mewakili wanita-wanita yang berlepas diri, yang bersih dari tuduhan itu. Karena al-ghafil, seorang yang lalai, itu maksudnya seorang yang berlepas diri dari melakukan sebuah amalan, sebuah perbuatan, ya, dari apa yang dia dituduhkan, ya. Nah, wal mu'minat, disebutkan dalam hadis, kaum mu'mini, mu'minah, ay billahi ta'ala, yakni wanita-wanita yang beriman kepada Allah, ihtirazan min qadfil kafirat. Ini untuk mengeluarkan atau untuk tidak memasukkan wanita-wanita kafir. Yakni hukum ini berlaku hanya kepada kaum mukminin, kaum mukminah. Tidak boleh menuduh, ya, mereka dengan tuduhan tersebut. Nah, ini tuduhan yang besar. Mungkin ungkapannya sepele, perkaranya perkara ringan, orang-orang menyebutkannya kok begitu sepele, begitu kecil, ya, dengan berbagai ungkapan. Nah, ya, dia telah berzina, dia telah berzina, naudzubillah, mereka telah berzina, baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lisan. Nah, sementara dia tidak mendatangkan bukti atau saksi seperti yang dituntut di dalam syariat. Sekali lagi, tidak mendatangkan bukti seperti yang dituntut di dalam syariat. Karena kehormatan seorang mukmin mukminah itu begitu besar, begitu terhormat, terjaga di dalam Islam. Tidak boleh sembarangan dalam menjatuhkannya. Naam. Itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bayangkan dalam perbuatan perkara zina ini, mereka harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang adil, yang melihat langsung. Ini menunjukkan besarnya kehormatan seorang mukmin dan mukminah dari tuduhan zina tersebut. Kalau 3 melihat langsung, berarti perbuatan itu terjadi. 3 melihat langsung, tetapi satunya tidak melihat, kurang saksi, 3 saja. Kalau mereka menuduh dengan tuduhan zina tersebut sampai kepada waliul amr tuduhan tersebut, maka 3 yang menuduh tadi mendapatkan hukuman had. Subhanallah. 3 yang menuduh tadi, nah, mendapatkan hukuman had. Kenapa? Tidak ada terpenuhi saksi 4 orang adil yang melihat langsung. Ya. Nah, seperti itu besarnya kehormatan seorang muslim muslimah. Tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap kecil. Nah, ini juga termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, dalam disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dhadallah." Barang siapa yang syafaatnya menghalangi ditegakkannya hukum had Allah yang seharusnya ditegakkan, maka sungguh dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang urusannya, perkaranya telah sampai kepada waliul amr, kepada hakim, yang harus ditegakkan hukum had. Ya, pencuri potong tangan, sudah terbukti semua, semua terpenuhi, ya. Atau misalkan apa, dicambuk bagi melakukan qadzaf, atau apa saja hukum had tersebut, sudah memang harus ditegakkan hukum had. Tiba-tiba ada seorang yang memberikan syafaat, sudah kurangi saja hukumannya atau batalkan hukumannya, karena mungkin dia seorang yang berkuasa misalkan, atau seorang yang memiliki wewenang dalam hal itu misalkan, seterusnya akhirnya dibatalkan hukum had tadi, maka dia termasuk di sini syafaatnya menghalangi ditegakkan hukum had yang sudah seharusnya ditegakkan, maka sungguh dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perkaranya bukan perkara sepele antara dia dengan Rabbul Alamin yang menetapkan syariat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man khasama fi batilin fa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a anhu. Barang siapa yang berkhusumah, berdebat, bertikai secara batil, dalam kebatilan, sementara dia tahu dia salah, dia tahu dia dalam posisi keliru, salah, tapi dia ngotot, dia tetap mempertahankan argumennya, dia tetap mempertahankan ucapannya, padahal dalam keadaan dia yakin dia salah, dia tahu dia salah. Ini menyelisih perintah Allah, ini menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat menyebutkan begini. Hanya saja hawa nafsu yang mendorong dia, akhirnya dia berdebat secara batil, ya, enggak mau kalah. Nah, kebetulan yang dia hadapi seorang yang lemah, seorang yang mungkin tidak kuat, tidak tahu apa-apa tentang hukum. Nah, lam yazal fi sakhatillah. Rasulullah menyebutkan dia terus menerus berada dalam kemurkaan Allah, Allah murka kepadanya, hingga dia melepaskan diri darinya, hingga dia keluar dari hal tadi, Allah murka kepadanya. tidak boleh ya berdebat untuk membela sebuah kebatilan. Nah, wajib meninggalkan kebatilan tersebut. Nah, syariat Allah Subhanahu wa taala ini lebih mulia, lebih agung daripada memperturutkan hawa nafsu. Nah, ya. Syariat Allah ini lebih besar dari segala hal dalam kehidupan dunia ini. Nah, sehingga tidak boleh seseorang tahu dia salah tetapi dia terus menerus ngotot, terus menerus berdebat untuk membela kesalahan atau kebatilan yang ada pada dirinya. Nah, yang ketiga, waman qala bihaqqi mu'minin wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radaghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa yang mengatakan pada diri seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya, barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin pada diri seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya, dia tidak melakukannya, dia tidak mengucapkannya, tapi dia dikatakan seperti itu, ya, dia tidak berzina, dikatakan dia berzina. Nah, askanahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan, menjadikan atau menempatkan tempat tinggalnya di radghatal khabal. Di radghatul khabal, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, beliau ditanya tentang radghatul khabal, beliau menjawab usaratu ahlin nar, yaitu perasannya penduduk neraka. Perasan itu maksudnya sesuatu yang keluar dari cairan dari tubuhnya, darah atau nanah. Nah, artinya dia ditempatkan di dalam neraka di darah atau nanahnya penghuni neraka hingga dia keluar dari apa yang dia nisbahkan, dia katakan tentang mukmin tersebut. Nah, ini tadi pembahasan yang kita pelajari, besarnya kedudukan kehormatan seorang mukmin. Tidak boleh menisbahkan sesuatu padanya, hal-hal yang tidak ada padanya. Nah, apalagi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman kita, zaman yang begitu cepat hal-hal semacam ini tersebar, hal-hal semacam ini diungkapkan. Ya, meskipun kata-kata itu tidak dalam bentuk lisan, kadang-kadang kata-kata itu dalam bentuk tulisan. Nah, ya, menulis begini, begini, begini, begini. Maka hati-hati, tahan, ya. Kita harus mengerti, kita harus mengetahui bahwa syariat di depan kita. Kita juga harus mengetahui, meyakini bahwa Allah SWT selalu senantiasa memperhatikan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis. Maka menjaga diri, ya. As-salamatu la ya'diluha syai', keselamatan diri kita tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya. Itu yang terpenting, itu yang terutama. Nah, sehingga jaga lisan-lisan kita, jaga diri kita dari hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang kita akan menyesalinya, ya. Nah, di masa depan. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita pelajari dari 7 hal yang membinasakan. Sebenarnya penting untuk mengulas sedikit terkait dengan al-udhiyah, kurban, dan yang terkait, tapi tidak cukup waktu. Mudah-mudahan mungkin di kesempatan yang lain. Masih tersisa satu pembahasan dalam bab yang ke-23 ini tentang hukum had bagi tukang sihir. Hukum had bagi tukang sihir ini insyaallah akan dipelajari di kesempatan yang lain biiznillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat kepada kita. Semoga apa yang kita pelajari tercatat sebagai amal soleh, amal ibadah kita yang diterima di sisinya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. riba ya. Pinjam meminjam, betul. Harta? Ah ya, tumbuhan ya, iya. Dia gadaikan kepada kepada sendiri. Iya. Syarat dia meminjam uang misalnya 10 juta. Betul. Dengan kesepakatan bahwa selama 2 tahun. Dia uangnya sendiri itu dikembalikan, tetapi hak pemberi kolapa ini diberikan kepada sendiri untuk memanen. Pemanfaatan hasil. Nah, iya. Iya. Cara yang kedua. Misalnya setiap kali panen. Iya. Uangnya si uang si B di pinjam itu dipotong misalnya 500 ribu. Begitu terus setiap kali panen. Iya. Karena sudah dipotong. Potong 500. Setiap kali panen sampai habis uang 10 juta kembali hak pelaku. Iya. Dan uang tidak kembali lagi. Iya. Mohon dijelaskan. Cara penggadaian tersebut. Iya. Baik, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, memang model ataukah bentuk seperti ini banyak terjadi atau kadang terjadi ya dalam masyarakat. Pegadaian. Naam, qardun. Naam, menggadaikan. Bukan qardun, rahnun. Naam, menggadaikan sesuatu. Rahn ini istilah untuk pinjaman yang memiliki memiliki jaminan, pinjaman yang memiliki jaminan. Seorang memberikan pinjaman tetapi harus ada jaminan. Jaminan agar kemudian yang memberi pinjaman itu bisa yakin bahwa harta yang dia pinjamkan bisa kembali. Jaminan ini bisa berbentuk apa saja, bisa kebun, ya, tanah atau mungkin kendaraan atau apa saja yang dianggap berharga yang bisa menyamai atau melebihi harga dari barang yang dipinjamkan. Karena ini sifatnya pinjaman, maka tidak dibolehkan adanya manfaat yang diambil. Jadi dalam pegadaian itu, barang yang digadaikan atau yang dititipkan atau yang digadaikan tadi dengan mendapatkan pinjaman, barang itu tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan, digunakan. Apakah yang mendapatkan hasil harta tambahan atau tidak? Yang mendapatkan hasil tambahan itu seperti tadi perkebunan yang menghasilkan, ya, dia mengambilnya selama belum mendapatkan pengembalian, maka dia terus akan mendapatkan hasilnya, ini sama. Atau tidak menghasilkan tapi manfaat, ya, motor misalkan selama belum kembali motor itu terus digunakan, dipakai untuk kebutuhan pribadinya. Atau apalagi misalkan, ya, ini seluruhnya masuk dalam kaidah tersebut, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu riba. Ini termasuk perkara yang diharamkan. Itu bentuk yang pertama. Sehingga bentuk yang pertama tadi, si A meminta pinjaman kepada si B, ya, dan meminta rohan, gadaian atau jaminan, lalu diberikan perkebunan yang dihasilkan atau ada hasilnya. Selama belum mengembalikan dalam 2 tahun tadi, maka hasil perkebunan itu diambil atau dimanfaatkan oleh si B sebagai pihak yang memberi pinjaman, maka ini termasuk dalam kategori riba, tidak dibolehkan, haram hukumnya. Kemudian yang kedua, pinjaman itu pinjaman tersebut dikembalikan secara cicilan setiap panen, Ya, tadi contohnya si A memberi pinjaman kepada si B, atau si A meminta pinjaman kepada si B dengan jaminan kebunnya. Setiap kali si A mendapatkan hasil panen, maka dia menyetorkan 500 ribu ya, 500 ribu sebagai cicilan dari pinjaman dia. Begitu seterusnya hingga terpenuhi jumlah yang dia pinjam, 10 juta yang dia pinjam tadi. Jika setelah terpenuhi maka selesai ya pinjaman tersebut. Maka ini termasuk yang dibolehkan. Ya, ini pinjaman yang syar'i. Itu baik ya. Nah, masing-masing pihak tersebut mendapatkan kebaikan dunia, atau demikian pula pahala bagi yang memberi pinjaman. Jenis yang kedua ini yang tidak mengapa insyaallah. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khair. Mungkin ini yang kita pelajari di pertemuan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.